Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin. Namun di antara kekufuran mereka ada yang menyembah. Nah, wa inna masyirkuhum bil banat liqaulihim innahum banatullahi. Nah, kesyirikan mereka orang-orang musyrik karena mereka menjadikan putri malaikat putri-putri Allah, karena ucapan mereka malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ya. Innahum waladullahi. Malaikat itu anak Allah. Katakan kepada mereka musyrikin yang mengatakan kami enggak syirik. Karena jangan samakan kami dengan kesyirikan musyrikin Quraisy. Katakan pada mereka musyrikin sekarang ini. Hum qalu hada wa kafaru bi hada wa hada. Tidak. Mereka musyrikin Quraisy mengatakan demikian. Mereka kafir dengan sebab hal ini, dengan sebab yang lain juga. Mereka mengatakan malaikat adalah putri Allah, mereka juga nyembah wali juga. Ya. Wahada, mereka juga mengakukan kekufuran yang lain juga. Ya, hada kufrun mustaqillun wahada kufrun mustaqillun. Ini kekufuran tersendiri, ini kekufuran tersendiri. Jadi mengatakan malaikat sebagai putri Allah kekufuran, menyembah Lat, ya, orang soleh juga sebagai kekufuran, menyembah Nabi Isa kekufuran, dan seterusnya. Bahkan ketika mereka menolak, ya, menerima risalah Rasulullah SAW, kekufuran juga, dan seterusnya. Banyak sekali kekufurannya dari segala aspek. Ya. Man nasabal walada ilallah fahada kufrun mustaqilun. Siapa yang menisbatkan anak kepada Allah, ini kekufuran tersendiri. Wa du'ahum wal istighatsatu bihim bil wal musyrikun. Ya. Dan doa mereka, istighosah mereka kepada orang-orang soleh dan semisalnya, wal musyrikun, musyrikun juga demikian, ya, itu kekufuran. Wal musyrikun jama'u hada wa hada. Sedangkan musyrikin Arab menghimpun kekufuran yang ini dengan kekufuran yang itu. Fa idza da'awtahum ma Allah, ya, wastaghasta bihim faqat waqata fi syirki. Jika Anda berdoa kepada mereka di samping Anda beribadah, berdoa kepada Allah, Anda beristighosah kepada mereka, kepada wali-wali, berarti Anda telah terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar. Wa illam taqul innal malaikata banatullah, walaupun Anda tidak mengatakan malaikat itu putri Allah. Wa illam taqul innal uzaira ibnullah awil masiha ibnullah, walaupun Anda enggak mengatakan Uzair Nabi Isa anak Allah. Fa qaunuka tusarriful ibadata tastaghitsu bihi tanzuru lahu hada minasyirki. Maka ketika Anda memalingkan ibadah kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah tadi, ini kesyirikan. Ya. Tabarakallahu fikum. Ngasih sesaji buat jin ketika Grand Prix GP di Mandalika. Kan enggak ada sesajinya tuh. Apa rebung lah. Kemudian pisang lah. Manggil-manggil jin Sang Yang Widi, itu kekufuran. Nyewa jasanya, kekufuran juga. Siapa yang nyewa jasanya? Siapalah semua yang berperan itu, kekufuran. Ridho dengan itu aja, kufur. Kata para ulama, diantaranya Syekh Shalal Fauzan di syarah Tathirul Itiqad. Ridho dengan kekufuran, kafir. Apalagi, nyewa biar ada kekufuran. Paham gak sih ini? Ini membabi aula ini, ya. Saya barakallahu fikum. Walaupun orang yang nyewa jasa pawang hujan tadi enggak mengatakan malaikat putri Allah, Isa anak Allah. Walaupun dia enggak mengakui dia Eden sebagai nabi. Ya, barakallahu fikum. Ya, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa menyeru kepada siapapun di samping Allah. Qala ta'ala, "Wa man adalla mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa, menyeru, beribadah pada selain Allah? Ini orang yang paling sesat. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Padahal yang dia jadikan objek tempat meminta, beribadah, berdoa tersebut, enggak akan ngabulin doa dia sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan yang diibadahi tadi, yang dijadikan tempat objek berdoa, beristighosah tadi, lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Ya, ini Allah sebut mereka orang yang paling sesat. Bahkan Allah sebutkan dalam banyak ayat, "Ika kalan ambalhum adol." Seperti hewan ternak, lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ya, wa idha husyiran nas wa jami'un nas, semua manusia. Yakni jami'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, nanti objek yang diibadahi ini akan menjadi musuh untuk mereka para penyembahnya. Ya. Togut-togut, jin-jin yang di kemarin update itu ya. Tahu dukun Rara itu, ya. Jin-jin yang dijadikan tempat bertakarup oleh dukun, jinnya akan menjadi musuh si Rara. Rara itu bayarannya, dia kerja 21 hari. Bayarannya 105 juta. Ya. Ngaduk-ngaduk kopi pahit. Begini-gini. 21 hari, 105 juta. Enak kerjanya kan? Enggak enak, kafir kok. Enggak enak. Nah, itu. Dan dia dukun langganan negara. Ya. Oh iya. Udah diakui kok. Itu dukunnya bukan dia. Ya, dukunnya di Solo. Nah. Yang minta ngasih sesajinya dalam bentuk tanah dan air dari daerah masing-masing. 34 provinsi. Nah, ada yang enggak datang ya? Tapi diwakilkan apa gimana? Nah, nanti kalau gagal, ini sih ada ini nggak datang gitu kan. Allah musta'an. Dan di titik nolnya itu udah dikumpulin tuh kendinya. Titik nol ibu kota Nusantara udah dilingkerin. Kendi berdua, kendi berisi air dan batu dari tempat masing-masing udah ditaruh di situ. Ya. Tapi kalau dulu presiden antum ngemandiin pakai kembang sekian rupa, ritual mandiin mobil halu, itu saya nggak tahu dukunnya siapa. Ya, nggak ada berita. Kalau yang di IKN, dukunnya di Solo. Man atakahinan aw arrafan fasadahu bima yaqul. Antum yang nurusin hadisnya itu ya, bukan saya. Fakat kafaro bima unzila ala Muhammadin. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya Allah, berat kali dakwah kita ya. Ya, dakwah kita berat kali. Ya. Sama du'a'ahum ibadatan. Allah menamakan doa mereka sebagai ibadah. Ya, ini lanjutan ayat ini. Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, yad'u yang berdoa kepada selain Allah, dan Allah katakan ya kanu, yang tempat objek berdoa ini, kalau mereka berdoa pada ya wali yang telah wafat, maka wali inilah humadaan, menjadi musuh bagi mereka penyembahnya yang berdoa kepadanya. Wa kanu, dan yang diibadah ini, biibadatihim kafirin, akan mengingkari ibadah yang diberikan pada mereka. Allah namakan doa ini adalah ibadah. Nabi SAW menyatakan lagi, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi jangan dipahami kekufuran musyrikin Quraisy satu aspek aja, dua aspek saja. Segala aspek banyak. Makanya banyak pembatal keislaman. Ya. Pembatal keislaman itu enggak satu, siapa yang ngolok-ngolok agama kufur dia. Jadi logika musyrikin milenial yang menganggap, "Oh, kita enggak seperti musyrikin Quraisy." Haula'i yaqulun innal malaika banatullah. Walasna qailin, ya. Walasna qailin bidzalik. Musyrikin sekarang kalau mengatakan, "Oh, kan musyrikin Quraisy mengatakan malaikat putri Allah." Kami enggak ngomong kayak gitu. Ya. Kita katakan sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Statement malaikat putri Allah kekufuran tersendiri. Berdoa meminta kepada wali-wali kekufuran tersendiri. Ya. Jadi jangan disempitkan sehingga mereka bisa bebas gitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Wa qala ta'ala dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian. Ya. Miliknya lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunih. Ya. Dan yang kalian seru, yang kalian berdoa kepada selainnya, ma yamlikuna min kitmir. Ternyata yang kalian jadikan tempat berdoa itu enggak punya apa-apa walaupun kitmir. Ari kurma. Selaput ari kurma. In tad'uhum la yasma'una du'aakum. Ya. Jika kalian berdoa pada mereka, mereka enggak dengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka dengar, mastajabu lakum. Mereka enggak mampu ngabulin doa kalian. Wa yaumal qiyamati, perhatikan Allah, Allah namakan perbuatan mereka ini yang berdoa kepada selain Allah ini, dan pada hari kiamat yakfuruna bisyirkikum. Ternyata objek tempat ibadah kalian tadi, tempat kalian berdoa tadi, mengingkari kesyirikan kalian. Tuh Allah namakan itu sebagai apa? Kesyirikan. Tatkala diberikan doa tadi kepada selain Allah. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang mengabarkan kepada engkau berita ini seperti Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Sama du'ahum syirkan, Allah menamakan doa mereka yang mereka panjatkan kepada selain Allah sebagai kesyirikan. Ya, sebagai kesyirikan. Ya dan billah. Ini hati-hati ya, berdoa pada selain Allah. Saya pernah melihat statement seseorang ketika rekannya yang Nasrani menikah, kawin dengan Nasrani yang lainnya tentu di gereja. Dia hadir, iya dan bila, ke gereja tentunya. Dan dia nulis di Instagramnya, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, semoga langgeng teman saya itu. Ini jangan main-main ini. Ya. Kekufuran bukan? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa di samping Allah kepada ilah yang lain, la burhana lahu bih, yang enggak ada burhan bukti baginya sampai kiamat, enggak ada burhan ibadah yang diberikan pada selain Allah. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-nya. Perhatikan Allah tutup ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Fasammahum kafaratan, Allah namakan mereka sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Bidu'ail malaikah wa du'ail anbiya wa du'ai salihin wa illam yakulu innahum banatullah. Karena mereka mengatakan, karena doa mereka kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, walaupun mereka tidak mengatakan, ya malaikat adalah putri-putri Allah. Fa isbatul waladi lillahi kufrun mustaqillun. Menisbatkan anak untuk Allah kekufuran tersendiri. Wa du'aul malaikah awil amwati awil awliyai kufrun mustaqillun. Berdoa kepada malaikat, orang-orang yang telah mati, para wali, kekufuran tersendiri yang lain. Ya. wasabbuddini kufrun mustaqillun wastihlalu maharramallahu kufrun mustaqillun. Ya, mencela agama kekufuran tersendiri, menghalalkan apa yang Allah haramkan yang ma'lum minaddin bidarurah, yang jelas Allah haramkan. Kalau yang haram itu bukan ma'lum minaddin bidarurah, itu enggak kufur. Semisal apa? Mungkin ada orang yang menghalalkan rokok halal. Rokok apa hukumnya? Haram. Namun bukan bagian ma'lum minaddin bidarurah. Maka yang menentukan ma'lum minaddin bidarurah itu para ulama nentuin. Siapa yang menghalalkan zina, kafir dia. Siapa yang menghalalkan khamar, kafir dia. Siapa yang menghalalkan riba, kafir dia. Siapa yang menghalalkan mencuri, kafir dia. Siapa yang menghalalkan makan daging babi, kafir dia. Jangan diperlebar. Yang memperlebar, ini siapa dia? Mustahid bukan? Ya. Pernah waktu itu ada yang menghalalkan zina kan di Indonesia ini, dalam disertasi doktoral di Jogja, menghalalkan zina, kafir. Tiba-tiba, oh kamu ngafirin dia, kalau begitu nih ada yang menghalalkan rokok, ayo kafirin dia. No. Ini kabayan bodoh kali. Hah? Dia pikir seenak dia aja kali. Ma'lum minaddin bidarurah itu sudah diikat oleh para ulama. Yang jelas-jelas semua elemen dalam Islam gak boleh dia gak tahu dalam hal ini. Gak ada orang dalam Islam, oh saya gak tahu khamr haram, gak bisa. Saya gak tahu zina haram, saya gak tahu mencuri haram, maka saya mencuri, maka saya berzina, maka saya minum khamr. Gak ada. Pezina aja tahu zina haram. Pezina kalau ditanya, kenapa kamu berzina? Ya, gimana? Pencuri gimana? Ya, kepepet. Enggak ada itu. Ya. Jadi yang namanya ma'lum minaddin bidarurah yang semua orang dalam Islam enggak boleh dia enggak ngerti di situ. Ya. Yang enggak boleh dia enggak tahu di situ. Paham enggak di sini? Perkara haramnya khamr aja kita mesti tahu khamr haram, wajib kita tahu. Haramnya khamr sama haramnya syirik tinggian mana? Syirik. Apalagi haramnya syirik, kita mesti lebih tahu lagi. Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, kazina wa nahwi, semisal dia menghalalkan zina dan semisalnya. Ini ijma ulama ya. Ini ijma ulama. Ya. Wa isqatu ma aujaballahu, dan dia mengatakan tidak wajib apa yang Allah telah wajibkan. Dia gugurkan kewajiban yang Allah telah wajibkan. Oh, sholat gak wajib, puasa Ramadan gak wajib, ya, zakat gak wajib. Kafir dia. Ya, ini kufrun mustaqilun, ini kekufuran tersendiri. Kaya kula, semisal dia mengatakan as-sholatu ghairu wajibatin, al-hajju ghairu wajibatin, ma'al isti'ah. Sholat gak wajib, haji walaupun mampu gak wajib. Ya, awiz zakat ghairu wajibatin, atau dia mengatakan zakat enggak wajib bagi orang yang telah terpenuhi syaratnya, punya hartanya yang mencapai nisab dan telah mencapai satu haulnya. Ini kekufuran tersendiri. Fa in qala lak, kalau ada yang berkata, kalau dia berkata kepada Anda, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, wal malaika min awliyaillah, was sahabah min awliyaillah, walat min awliyaillah. Ya, kalau dia membawakan ayat pada Anda ngasih syubhat, sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Malaikat kan wali Allah, sahabat wali Allah. Ya. Lat juga wali Allah. Faqul, katakan, jawab pada dia. Naam awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi asbabi a'malihim as-salihati. Mereka jadi wali kenapa? Karena sebab amal-amal soleh mereka. Ya. Ini penting ini. Mereka memiliki karomah yang luar biasa. Apa karomah yang tertinggi? Luzumul istiqomah. A'zamul karomah, luzumul istiqomah. Komitmen dalam keistiqomahan. Ini waliullah yang hakiki. Enggak perlu nyari-nyari karomah, karomah ini, karomah itu. Ya. Walakin naisa ma'nahu annahum yad'una ma'allah. Atau yud'auna ma'allah. Namun bukanlah maknanya bahwa mereka para wali tadi dijadikan tempat berdoa di samping Allah. Hum la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka pun tidak bersedih. Ya, para wali-wali ini. Kenapa? Karena mereka dapat kabar gembira. Lahum a'maluhum as-salihah. Mereka memiliki amal-amal saleh. Lakin laisa laka an tad'u wa hum ma'allah. Namun bukan maknanya Anda boleh berdoa pada mereka di samping Allah. Laisa laka an tastaghisa bihim, laisa laka an tas'alahum qada'al hajati wa tafrijal qurubi. Bukan maknanya Anda beristighosah pada mereka pada hal-hal yang tidak ada yang mampu menolongnya kecuali Allah. Bukan pula maknanya Anda meminta pada mereka agar menunaikan hajat-hajat Anda yang tidak ada yang mampu menunaikannya kecuali Allah. Membukakan jalan-jalan kesulitan Anda, memberikan solusi dari segala macam kurup, ya, kesulitan Anda, kesedihan Anda. Amaluhum lahum, amalan para wali ya buat mereka. Wa karamatuhum lahum, karomah mereka para wali ya untuk mereka. Lahum karamatun wa lahum a'malun salihatun. Mereka memiliki karomah, mereka memiliki amal saleh. Lakin laisa laka an tad'uhum wa an tusyrika bihim. Namun bukan maknanya Anda boleh beribadah pada mereka, berdoa pada mereka, menyekutukan mereka. Bal alaika an tuhibbahum fillah. Bahkan wajib bagi Anda untuk mencintai mereka. Cintanya karena Allah. Wa an tata'assa bihim fil khair. Anda teladani mereka dalam kebaikan. Lakin laisa laka an tad'uhum min dunillah. Bukan maknanya Anda berdoa kepada mereka ketika mereka telah wafat di samping berdoa pada Allah. Kama annahu laisa laka an tad'u wal anbiya'a was salihin. Fa kaunuhum awliya'allahi haqqun. Ya, sebagaimana tidak boleh bagi Anda untuk berdoa kepada para wali, para nabi, para orang saleh. Ya, status mereka sebagai wali Allah itu benar, hak. Lakin hada la yujibu an yud'u ma'allah. Namun hal ini tidaklah ya mengharuskan mereka diibadahi, dijadikan tempat berdoa di samping Allah. Kama anna ar-rusula haqqun wal anbiya'u haqqun walakin la yud'auna ma Allah wa la yustaghasu bihim. Sebagaimana para rasul itu hak, para nabi hak, namun mereka tidak dijadikan tempat berdoa di samping Allah. Tidak dijadikan tempat beristighosah. Wa bihadha yattadihu butlanu hadhihi syubahi, maka dengan hal ini jelaslah kebatilan syubhat-syubhat ini. Wa annal musyrikin fi dalalin ba'idin, musyrikin itu dalam kesesatan yang jauh. Fi a'ma anil haq, mereka dalam fi ya wa fi a'ma anil haq, mereka dalam ya kebutaan dari mengetahui yang benar kebenaran. Kama qala jalla wa ala summun bukyun umyun, ya. Mereka itu buta ya, apa tu bisu tuli buta. Qala ta'ala am tahsabuna anna aktsarahum la yasma'una aw yaqilun. Allahu akbar. Apakah kamu pikir mayoritas mereka orang-orang kafir itu bisa mendengar, bisa berpikir? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka jalannya, jalan yang mereka tempuh dalam kehidupan ini lebih sesat daripada hewan ternak. Ya, hewan ternak aja tahu rob mereka siapa. Allah tabaraka taala. Mereka bertasbih memuji Allah. Sedangkan ini orang-orang kafir ini bodoh mereka ini. Ya. Bahkan ada yang orang kafir yang paling bodoh lagi, yang nyembah hewan ternak. Nah, nyembah sapi. Itu kalau nyembah sapi terlalu jauh di India. Di Jawa sini ada yang nyembah kerbau. Padahal yang katanya kerbaunya sakti itu keturunan yang udah mati itu. diberi nama selamat. Jadi yang disakralkan sekarang itu anak cucunya togut. Oke, selamat. Siapa? Kerbau. Lebih sesat. Di India ada seorang yang telah menyelesaikan disertasi doktoralnya dalam ilmu umum fisika. Setelah dinyatakan lulus, dia langsung menuju Tuhannya. Apa? Sapi. Dia ambil kotoran Tuhannya sapi. Dia beri sujud-sujud ibadah pada sapi. Padahal baru selesai apa? Doktoral fisika. Benar tuh kata Allah. Inhum kal illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ya barakallahu fik. Kemarin itu di India dokter-dokter ya, nalarnya hilang. Dia bilang apa? Kotoran sapi penangkal corona. Mana ada orang gila. Ah, di Jawa juga demikian. Ya, kerbau. Tapi bukan Jawa keseluruhan ya, hanya di daerah tertentu aja kan. Bukan di Jogja itu. Ah, bukan di Jogja. Qala ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup kalbu mereka, pendengaran mereka. Ya. Dan di atas pandangan mereka ada ghishawahnya. Dhallu anil huda, mereka tersesat dari petunjuk. Walam yafhamu al-haqq, mereka enggak paham al-haqq. Ma'abayanillah, padahal Allah telah menjelaskan. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id adahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum ya, melainkan setelah Allah berikan petunjuk pada mereka, hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa agar mereka takwa, bertakwa pada Allah. Wa al-sara rusula, Allah mengutus para rasul. Tubashiru wa tunziru, yang rasul ini memberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala kutuba, tubashiru wa tunziru, Allah menurunkan juga kitab-kitab, yang kitab ini berisi kabar gembira dan peringatan. Lakinnahum fi sudurin wa i'radin wa bu'din an fahmin nusus. Namun mereka tetap sudut, ya. Mereka tetap malah menghalangi, ya, i'rad, berpaling, semakin jauh dari memahami ayat-ayat Allah. Wal iqbal 'alaiha, ya, semakin jauh dari menerima ayat-ayat Allah tadi. Wa akhdil haqqi wal fa'idati minha, mengambil kebenaran dan faedah dari kebenaran tadi. Bal yaghlibu 'alaihim ittiba'u ahwa'ihim wa taqlidu aslafihim, bahkan kebanyakan mereka ya adalah mengikuti hawa nafsu mereka dan taklid kepada nenek moyang mereka. Wa taqlidu asma'ihim, dan semakin mengeraskan suara pendengaran mereka. Ya, artinya mereka sumbat telinga-telinga mereka dari mendengar kebenaran. Ya, mereka tutup-tutupi telinga mereka. Nas'allaha al-afiyata. Baik. Nah, berikutnya al-iqrar bila ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wal imtisalu ba'dil awamiri la yadfa'u an ibadatil quburi wasyirki. Ya. Kalau sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan berbagai macam perintah, itu tidaklah mencegah seseorang dari beribadah kepada kuburan dan kesyirikan. Ya, artinya kalau seorang sudah mengucapkan la ilallah, dia sudah sholat, terus kemudian dia berdoa meminta kepada wali, ya syirik. Dan dikatakan, oh kan dia sholat, kan dia mengucap la ilallah, masa dia syirik? Nah, Paham enggak di sini? Ini maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, membawakan tema ini. Qala, ini matanya panjang sekali ya. Masya Allah. Panjang matan ini. Saya sudah lemas dulu dengan matan panjang. Qala wa idza tahaqqaqta. Wa idza tahaqqaqta anna alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula'i. Ya. Apabila Anda telah jelas bagi Anda bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW yaitu musyrikin Quraisy, ternyata akalnya lebih jernih dibanding musyrikin zaman sekarang. Akalnya lebih jernih dan kesyirikannya lebih ringan dibanding musyrikin zaman sekarang. Karena musyrikin zaman sekarang aspek kekufuran mereka yang lebih parah daripada musyrikin Quraisy itu banyak sekali aspeknya. Kalau musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah, dikala lapang aja, kala genting mereka beribadah hanya pada Allah. Musyrikin zaman sekarang lapang genting syirik. Ya, barakallahu fikum. Fa'lam, maka ketahuilah anna liha'ula'i syubhatan, bahwa mereka musyrikin zaman sekarang itu punya syubhat. Yuridunaha ala ma dzakarna, yang mereka akan bawakan sebagaimana yang tadi kita telah sebutkan. Ya, wa hiya min a'dhabi syubabihim, yaitu termasuk di antara syubhat terbesar mereka. Fasghi bisam'ika li jawabiha. Maka coba Anda arahkan pendengaran Anda, fokus ya, supaya tahu jawabannya ini. Li jawabiha. Wa hiya annahum yaqulun, yaitu musyrikin zaman sekarang mengatakan innal ladina nazala fihim alquran la yashaduna alla ilaha illallah wa yukadzibuna rusul. Itu orang-orang musyrikin Quraisy yang Al-Qur'an turun pada mereka, kan mereka enggak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka mendustakan rasul. Wa yunkirunal ba'sa, mereka mengingkari hari berbangkit. Wa yukadzibuna alquran, mereka mendustakan Quran. Wa yaj'alunahu sihran, dan mereka menuduh Al-Qur'an itu sebagai kitab sihir. Wa nahnu, sedangkan kami, kata musyrikin milenial, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kami mengucap dua kalimat syahadat. Wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba's, kami membenarkan Qur'an. Kami beriman pada hari berbangkit. Nusalli wa nasum, kami salat, kami puasa. Kaifa taj'alunana misla ulaik, gimana coba ceritanya kamu wahai Wahabi, kok bisa-bisanya kamu menjadikan kami seperti musyrikin Quraisy? Kalau saya ditanya kayak gitu, saya jangan jawab enggak, siapa yang bilang bapak Anda wahai musyrik seperti musyrikin Quraisy? Anda lebih kufur kok daripada musyrikin Quraisy. Hah? Iya, enggak sama. Ya, enggak sama. Anda lebih syirik kok, lebih musyrik. Tapi ya. Wal jawab, maka jawabannya adalah annahu la khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai' wa kadzdzabahu fi syai' annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Ini paham ini. Jawabannya apa? Enggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Semuanya bahwa seseorang yang dia membenarkan Rasulullah SAW dalam satu aspek, namun dia mendustakan Rasul dari aspek yang lain, maka dia kafir, dia gak masuk ke dalam Islam. Jangan tertipu nih sama ucapan dia, kami kan beriman sama Rasul gitu, kami kan ucap dulu kami salat, kami sholat, kami membenarkan Quran, kami beriman sama rukun-rukun iman, kata dia. Kami beriman sama rukun-rukun Islam, kami gak seperti munafik lagi. Wesh, Masya Allah. Hah? Ini syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena musyrikin di zaman beliau pakai kayak begini, maka Syekh mengajarkan kepada kita. Dan ternyata berulang. Karena musyrikin itu dari dulu gitu-gitu aja, muter-muter aja. Ya. Kalau sekarang lebih lucu lagi sih. Hah? Kemarin tuh kesyirikan di Mandalika, ada yang bela itu. Ada yang bela. Oh ini kan mintanya kepada Allah, itu cuma sebab. Ya Allah, pensek kelepak palanya itu. Itu kan cuma sebab, kata dia. Mintanya pada Allah, katanya. Pertama, si Togut Rara itu udah jelas dia ngomong apa. Beberapa hari sebelum Grand Prix, saya sudah meminta kepada Sang Hyang Widi, dewa-dewa ini agar memindahkan awan. Ingat, ada yang nonton gak? Ya? Nonton gak? Iya kan? Dia udah pertama bilang seperti itu. Dia gak minta pada Allah kok. Sama setan, sama Sang Hyang Widi, tahu anak mana tuh Sang Hyang Widi? Gak tahu saya. Ya. Yang jelas dia gak minta sama Allah. Pertama ini. Hap, yang kedua, anggaplah. Ya, anggaplah saya minta pada Allah. Ya. Namun dia berikan sesaji itu. Untuk siapa? Ini kan cuman wasilah aja. Saya minta bantuan jin. Ini ada orang nyembelih kepala kerbau, sapi, ayam atau yang lainnya yang lebih kecil dari itu sekalipun, pakai nama Allah, bismillah. Pakai nama Allah. Bismillah, Allah Akbar. Lagi akikah pak? Enggak. Pulang safar? Enggak. Oh poligami ya? Oh enggak. Kirain mau poligami nikah lagi. Kan kata Nabi, awlim walau bisyatin. Nah, selenggarkan walimah walaupun dengan seekor kambing. Oh enggak, terus buat apa? Ini biar lancar. Biar lancar apanya? Hah? Biar lancar urusan pertanian misalnya. Buat siapa? Ini syarat aja. Buat Nyi Roro Kidul misalnya. Tapi saya mintanya sama Allah. Dia lakukan ini ada, walaupun itu katanya dia niatnya untuk Allah, nyembelihnya atas sama Allah, tapi di situ ada pengagungan kepada Nyi Roro Kidul. Ada ta'zim, pengagungan. Ada khauf dia, takut dia pada Nyi Roro Kidul. Pada hal-hal yang tidak ada yang bisa merealisasikan apa yang dia takutkan kecuali Allah. Gagal panen misalkan. Kan rezeki di tangan Allah, bukan di tangan Dewi Sri. Ya. Dia ada harap di situ. Tidak ada yang mampu menunaikan, merealisasikan, mewujudkan harapan dia dalam masalah rezeki tadi kecuali Allah. Dia berikan pada selain Allah, itu kufur syirik. Makanya rojak khauf ibadah itu dari aspek ini salah satunya. Ya. Nah, dari sini muwahhid, seorang ahli tauhid ngerti. Ente syirik. Walaupun ente katakan ini cuma sebab, tapi mintanya pada Allah. Lah, ente ada pengagungan, ada kecintaan, ada harapan, takut, zul, bahkan perendahan diri di hadapan untuk yang diberikan pada Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, jin ini, jin itu. Sama kayak pawang hujan gitu juga. Aneh, lucu. Dan Allah tidak pernah meletakkan sebab, ini penting juga berikutnya. Tidak pernah Allah meletakkan sebab untuk tidak ada hujan, untuk panen, untuk ini dan itu, dengan sebab-sebab kayak tadi. Paham gak nih? Ya? Gak ada. Ngerti? Sini. Contoh. Antum ambil tisu. Antum taruh sini. Biar apa tuh? Biar selamat dari corona. Allah letakkan sebab gak? Selamat dari corona ini di tisu di sini. Hah? Sebabnya itu banyak kan? Pakai masker. Apalagi? Cuci tangan, apa, social distance, gaya-gayaan, ya, PCR, ya PCR antum biar Luhut kaya, PCR, ya gak, nah, segala macam. Nah, letak-letak keselamatan dari wabah, sebab keselamatan letaknya di situ. Tapi yang kalau di sini ada nggak? Oh, kamu kok gitu? Enggak, saya yakinnya sama Allah. Ini tetap dihukumi oleh para ulama, syirik asghar. Hah? Syirik asghar, wasilah menuju syirik akbar. Sama kayak orang yang pakai jimat-jimat itu. Enggak, saya yakinnya sama Allah. Allah enggak letakkan keselamatan Anda dari senjata tajam, dari timah panas peluru. Pakai gitu, enggak. Baju besi, pakai helm itu baru, rompi anti peluru, iya. Allah letakkan sebab-sebab keselamatannya di situ. Ya. Ini sebab keselamatan tentunya bertawakal pada Allah. Ngerti enggak di sini? Jadi kita ini kalau belajar tauhid gampang sebenarnya bantah mereka itu. Ya. Kan mulai ada tuh pembelaan-pembelaan tuh. Dari ustaz-ustaz muda di PBNU. Ada. Dari Salafi juga ada yang bela. Si Hainur ya. Gila kan? Nah. Tapi itu dikhawatirkan yang bela itu ini ya. Penyusup. Nah. Setahu saya ya, selama saya berinteraksi sama ikhwah Salafi, ya. Memang di antara mereka ada yang gulat Murji'ah. So, gulat-gulat Murji'ahnya pun akan paham itu syirik-syirik. Cuma nanti dia mungkin akan mengatakan perbuatannya syirik, orangnya enggak musyrik, udah gitu. Ya. Abu Jahal perbuatannya syirik, tapi Abu Jahalnya enggak. Konsekuensinya kan begitu. Dia akan tahu itu syirik. Nah, kalau yang kemarin itu yang rame, yang ngaku-ngaku Salafi itu, sampai dibela itu bukan syirik katanya. Itu bahaya sekali. Itu ya kita enggak percaya dia bagian dari Salafi. Ya, itu penyusup. Ya. Yang memang ada ada main di situ. Pihak-pihak yang Allah akan balas mereka itu di hari kiamat kelak. Ya. Yang tujuannya untuk menggiring opini taat mutlak sama penguasa. Tunduk, udah, enggak usah banyak protes. Ikhwan-ikhwan pengajian ini. Ah, itu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Walamma itu ya. Walamma lam yanqat unasun fi zamanin Nabi lil haji, maka tatkala banyak orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau menunaikan haji padahal mereka mampu, anzalallahu fi haqqihim, maka Allah menurunkan ayat terkait mereka ini, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban bagi manusia haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan siapa yang kufur, kufur enggak mau menunaikan haji, maka Allah Maha Kaya. Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Yang jumhur mengatakan amalan dari rukun Islam yang apabila ditinggalkan kufur, ya, selain syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah sholat. Makanya kata Ibrahim bin Syakik dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ya, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun siwa sholat. Para sahabat Nabi SAW tidaklah memandang suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir akbar selain sholat. Adapun mani'iz zakah, orang yang gak mau bayar zakat, diterangkan oleh para ulama. Syekh bin Baz pernah merincinya waktu kajian kita subuh salam di sini. Di zaman Abu Bakar mereka diperangi ya? Diperangi mani'iz zakah kan? Nah, antum harus paham. Orang yang gak mau bayar zakat, ketika mereka gak mau bayar zakat, diambil paksa. Ketika mereka belum mau bayar zakat, belum kufur, maksiat besar menuju kekufuran, diambil paksa oleh utusan pemimpin. Ketika mereka melawan, kafirlah mereka dan diperangi mereka. Makanya mereka diperangi. Diperangi itu diapain sih? Dikelitikin. Hah? Dibully gitu, ditahdir. Hah? diapain? Dibunuh, diserbu, halal darah mereka. Ketika mereka enggan menahan, diambil paksa enggak mau, diperangi mereka. Itu yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan itu bagian dari hak la ilaha illallah. Makanya ketika Abu Bakar memutuskan menyerbu mereka, sempat ada sedikit saran dari Umar bin Khattab, jangan diperangi, mereka kan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka sholat. Ya. Dan Abu Bakar menampakkan kefakihan beliau di atas Umar, dan Umar menerima. Kata Abu Bakar, iya, tapi zakat hak la ilaha illallah. Nabi SAW menyatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yakulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yukimu sholat wa yu'tu zakah, hingga mereka sholat menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dhalib asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqtillah illa bihaqtiha wa hisabuhum Allah. Ya, hingga mereka sholat menunaikan zakat. Kata Abu Bakar, dan zakat bagian hak la ilaha illallah. Ya, bisa dipahami sini. Baik. Wa man aqarra bi hadza kullih, siapa yang menetapkan ini semua, wa jahadal ba'sa kafara bil ijma', namun dia mengingkari hari berbangkit, dia kafir berdasarkan ijma'. Wa halla damuhu wa maluhu, halal darah dan hartanya, sebagaimana Allah berfirman, innal ladina yakfuruna billahi wa rusulih wa rusulih wa yuriduna ayufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd yuridu an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, mereka ingin memisah antara Allah dan rasulnya, mereka mengatakan kita beriman pada sebagian, kufur kepada sebagian yang lain, kita ingin menjadi mencari jalan tengah dari hal itu. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya, dan kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir tersebut azab yang menghinakan. Wa idza kana Allahu qad sarraha fi kitabih, apabila Allah telah menjelaskan dengan gamblang di Al-Qur'an, annaman amana bi ba'd, bahwa orang yang beriman kepada sebagian, wa kafara bi ba'd, dan dia kufur pada sebagian, fahuwa kafirun haqqan, maka dia kafir sebenar-benarnya. Orang Yahudi beriman sama Rasul enggak? Beriman. Mereka mengimani Musa, Harun, mengimani Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Ya'qub. Nasrani juga, makanya mereka punya nama-nama sendiri. Yusuf jadi Joseph. Daniel itu nama nabi, itu Daniel. Ya. Ishak. Kan ada tuh penemu apa tuh? Ishak Newton. Hah? Penemu apa tuh? Ishak Newton. Gaya gasnya. Lupa saya. Joseph. Hah? Itu Yusuf. Jadi Joseph. Hah? Ibrahim, Abraham, Daud, David, Sulaiman, Solomon, Yunus, Yohanes, Nuh, Noah. Hah? Lukman, Lukas. Nuh jadi Noah. Kurang ajar itu. Nama Ben jadi nama Nabi. Ya. Yakub, Jacob. Ya. Jacob. Nah. Barakallah. Adam, mereka ada, Adam. Ya, Adam. Tony Adams. Nah. Ada dulu pemain bola Inggris, Tony Adams. Namanya Adam. Ya. Adam. Apalagi? Banyak kan? Ya. Apa? Idris, Idrus. apa lagi ya? Banyak lah ya. Tapi barakallahu fik. Ya. Musa jadi apa? Moses. Ya. Nah, mereka beriman. Namun mereka enggak beriman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkari satu aja, bukan dua-dua. Ismail mereka ingkari juga. Ismail mereka ingkari. Dan cucu Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah anggap mereka berarti kufur semua terhadap semua para rasul. Allah nyatakan di Al-Qur'an pendustaan kaum Nabi Nuh yang hanya mendustakan Nabi Nuh, karena kaum Nabi Nuh cuma datang Nabi satu aja Nuh. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul semuanya. Ya. Karena kalau mereka beriman pada sebagian, kufur pada sebagian, Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka lah orang kafir tulen. Paham gak sini? Ya, mereka beriman sama Nabi semua, gak beriman sama Nabi kita Muhammad SAW. Gak berguna iman mereka kepada Nabi-Nabi yang lain. Ya. Taib. Fahuwa kafirun haqqan wa annahu yastahikku madhukira. Dan dia berhak seperti mendapatkan apa yang telah disebutkan. Zalat hadhihi syubhatu, maka hilanglah syubhat ini. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsala ilaina. Inilah yang disebutkan oleh sebagian orang-orang dari penduduk Ahsa, itu sebuah daerah di Arab, yang mereka ini banyak membela kesyirikan. Dan orang-orang Ahsa ini adalah yang paling bertanggung jawab di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang memprovokasi, ya, memprovokasi orang-orang di sekitar Arab untuk memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang paling bertanggung jawab dari kalangan Ahlul Ahsa, seorang yang bernama Muhammad bin Fairuz. Dia Hanbali secara fikih. Dan dia mengajarkan kitab-kitab kepada para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pernah belajar 4 madhab kepada beliau, dan takhusus madhab Hanbali kepada Muhammad bin Fairuz. Muhammad bin Fairuz, Ibnu Fairuz disebutnya, hafal Alfiyah Al-Iraqi, hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal mutun-mutun Hanbali, hafal. Namun dia memprovokasi orang-orang di negeri Arab, membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun dia membela kesyirikan orang-orang Arab saat itu yang dibantah, disanggah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibela sama dia. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggelari orang tersebut kasfus, apa? Ulama musyrikin. Ulama musyrikin. Dan buku ini Kasfus Syubuhat, salah satu asal usulnya, kronologi penulisan buku ini karena orang tadi namanya Ibnu Fairuz. Dia yang mengirim surat kepada pemimpin yang ada di Qasim. Waktu itu Syekh sudah dakwah di Qasim, diterima sama orang-orang Qasim. Ibnu Fairuz ini ngirim surat, usir Muhammad bin Abdul Wahab. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Dia menyesat-nyesatin kita, bid'ah-bid'ahin kita, syirik-syirikan kita. Kayak sekarang lah. Gitu. Kayak sekarang. Barakallahu fikum. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang ahli ahsa dalam kitab-kitabnya yang dikirim kepada kami. Jadi sampai nulis kitab dia. nulis kitab yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membantah dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia legalkan, dia benarkan, dia bela segala kesyirikan yang ada pada saat itu yang disangga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah-risalah beliau sebelumnya, Kitab Tauhid, Usul Salasah, Usul Sittah, Sittatu Mawadi' Minas Sirah, Al-Qaidul Arba, Risalah Ila Ahli Qasim. Dibantah sama Ibnu Fayrus, dibantah lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena itu isinya syubhat, jadilah kasbu syubhat. Ya. Saya bilang kufur, dia bilang oh ini enggak ngapir. Ibnu Fayrus enggak tahu malu, manhaj manhaj Ibnu Fayrus gaya-gaya syubhat. Harusnya bacain tuh bukunya Ibnu Fayrus. Ya. Tahu judul bukunya apa? Asyubuhat kali. Asyubuhat lah, anggaplah. Ini orang-orang yang baca kitab Kasbu Syubhat tapi menolak, tidak menerima apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia jangan baca ini. Itu lagi bantah dia soalnya. Ya. Ada orang baca kitab Kasbu Syubhat mengatakan Saudi itu bukan sama sama Indonesia, sama Rusia, kata Syekh Shalih Fauzan. Dalam masalah tauhid syirik ini enggak ada perbedaan antara Saudi Arabia dan Rusia sekalipun. Apalagi Indonesia. Ya. Rusia negara apa? Kafir. Tapi sono kenal semua. Vladimir Putin itu tahu babi itu haram. Iya kan? Ketika ada menterinya yang sotoy, kita kirim nih daging babi. Nah. Kata Putin, ura. Ya. Kata Putin, ura. Putin aja ngerti Indonesia gak makan babi. Malu minadin video ruruh tuh tadi tuh kan? Ya. Putin aja tahu. Kalau di negeri Islam tuh nggak ada, nggak ada kayak gitu. Tabarakallahu fikum. Mana lanjut lagi tadi? Si pikir ketawa sampai sekarang, kenapa antum ketawa? Hah? Toprak humor apa antum ketawa-tawa? Lagi kasbu syubhat ini, aduh. Wa yuqalu aidan, jadi dikatakan juga idza kunta tuqiru anna man saddaqa ar-rasula. Jika Anda betul-betul menetapkan bahwa orang yang membenarkan rasul fi kulli syai' dalam segala hal, wajahada wujubah sholati annahu kafirun, namun dia mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Anda sepakat tidak? Sepakat. Halalud dam wabil ijma', halal darahnya berdasarkan ijma', artinya dia kafir ya. Kadalik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula idza aqarra bikulli syai'in, jika dia menetapkan segala hal dalam Islam ini, ilal ba'sa, namun dia enggak mengimani hari berbangkit. Kadzalika kalau jahada wujuba shaumi Ramadan, demikian pula kalau dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Ala yajadu hila hada, dia enggak mengingkari, enggak menentang kecuali puasa Ramadan, yang lain dia tetapkan semua. Wa saddaqa bidzalika kullih, dia benarkan semuanya. Ya. La yujhadu hada. Ya. Tidak diingkari ini. La takhtalifu al madahibu fi, bahkan semua mazhab enggak beda ini. Qad nataqa bihi al-Qur'an, Al-Qur'an telah menyatakan demikian, kama qaddamna, sebagaimana kami telah utarakan. Wa ma'lumun, dan telah diketahui juga, anna tauhidah wa adamu faridatin ja'a biha an-nabiyyu al-umuri. Ya, minal umuri kafara walau amila bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul. Ya. Maka bagaimana jika seseorang dia mengingkari sesuatu dari perkara-perkara ini, dia kafir? Ya, walaupun dia mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasul. Idza jahada tauhida alladhi huwa dinur rusul, apabila dia mengingkari tauhid yang merupakan agama para rasul, kullihim la yakfur. yang merupakan agama para rasul, terus dia enggak kafir gitu? Hah? Dia mengingkari tauhid. Mengingkari kandungan la ilaha illallah. Ya, dia mengatakan oh boleh-boleh aja kok beribadah kepada selain Allah. Ya. Subhanallah, ma ajaba hadzal jahl. Ya. Betapa anehnya kebodohan ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga padanya, haula'i ashabu Rasulillah, mereka itu para sahabat Rasulullah SAW, qatalu bani Hanifata. Ini kisahnya ada di kajian Mufidul Mustafid. Ya, para sahabat Nabi SAW memerangi bani Hanifah. Waqad aslamu ma'an Nabi, padahal mereka telah masuk Islam bersama Nabi SAW. Wahum yashaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka juga bersaksi di dua kalimat syahadat, yusallun. Ya, mereka salat, yuadzinun, mereka mengumandangkan azan. Fa in qala innahum yaqulun, namun ya jika mereka mengatakan Musailamah nabiyun, Musailimah nabiyun, Musailimah juga nabi. Ya, maka diperangi oleh para sahabat ini Bani Hanifah ini. Diperangi. Padahal azannya berkumandang, diperangi oleh para sahabat. Wa anna Muhammad amanah lagi tadi. Qulna hadha huwal matlub, maka kita katakan inilah yang diinginkan. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi kafara. Ya, lihat Musai, kekufuran Bani Hanifah itu apa? Mereka enggak berbaiat kepada Musailimah, enggak. Ya. Jadi Musailimah itu sudah eksis sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baru dia dibunuh pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dulu datang dua utusan Musailimah kepada Rasulullah SAW. Mau bagi-bagi wilayah. Kamu Nabi Madinah, kami Nabi. Wah, kurang ajar. Seandainya membunuh utusan itu boleh. La'aktuluhuma, kata Nabi. Saya pasti bunuh kalian berdua. Namun sudah jadi perjanjian yang sudah diketahui utusan itu gak boleh dibunuh. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengkhianati itu. Orang kafir yang mengkhianati. Di antara sebab perang Islam karena utusan Nabi dibunuh. Perang Mu'tah, utusan Nabi dibunuh. Nabi marah. Tidak peduli Romawi itu adidaya. Tidak peduli. Nabi berangkat. Kirim pasukan. Mana lagi tadi? Ya. Ini Bani Hanifah enggak berbaiat Musailimah nabi. Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musailimah ya dia nabi juga, tapi kita enggak beriman sama dia. Itu diperangi. Paham enggak sini? Ya. Kayak sekarang nih, kita gak perlu nanya, Anda Ahmadiyah ya? Saya gak Ahmadiyah. Saya bukan penganut Qadiani Ahmadiyah. Cuma silakan aja, kita hormati keyakinan masing-masing. Orang udah kebulan, kita masih ribut ini aja. Itu kan, ya. Mau aja kena prank. Mana ada di bulan udara terus bendera Amerika berkibar-kibar. Syekh Abdul Muhsin telah mendustakan hal ini. Syekh Abdul Muhsin Alam. Ya. Dan bulan permukaannya pasti terbelah karena udah dibelek sama Nabi. Mereka ngaku-ngaku ke bulan, halu, bohong. Nabi udah belah bulan. Taib. Rajulan ila rutbatin nabi, apabila ada orang yang mengangkat seseorang sampai kedudukannya seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafara, kafir, halal maluhu wa damuhu, halal darah dan hartanya, kayak Bani Hanifah enggak sampai seperti itu ya. Dia enggak ngangkat, cuman kalimat syahadat yang diucapkan, enggak bermanfaat salat, zakat, rukun Islam, rukun iman yang dia kerjakan. Ya. Bahkan rukun iman dia itu cacat karena iman pada Rasul ya berarti mengingkari semua selain Rasul sebagai Rasul. Ingkari ada Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau diutus, wala sholat, enggak bermanfaat sholat. Fakaifa biman rafa'a syamsan. Ini syamsan ini togut yang ada di zaman Syekh. Ya. Kalau di negeri antum ada dulu ya, Beri Prima ya, jadi Samson ya. Apa ya? Lupa saya. Hah? Lawan company ya? Samson juga kan, Beri Prima ya. Enggak tahu antum Beri Prima siapa? Tahu, Aten Bangun Beri Prima. George Rudy. Aduh, zamannya Pak Abdul Rahim semua itu. Kalau zaman wa Yusuf au sahabiyan au nabiyan, ah bagaimana yang mengangkat Samson, Yusuf, para sahabat, nabi, fi martabati jabbaris samawati wal ard, dia jadikan seperti kedudukan Allah. Ya, artinya diberikan ibadah. Subhanallah, ma'adhamu sya'na. Ini subhanallah, lebih besar lagi perkaranya. Bahkan di jam berapa nih? Udah cukup kali ya? Hah? Hah? Lanjut. Wah, wow, semangat. Ini sih yang capek, enggak apa-apalah. At-ta'liq, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, yadkuru Syekhuna rahimahullah ta'ala anna ha'ula'il musyrikin ubadul kuburi. Syekh kita yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Kubur, anna ha'ula'i al-musyrikina ubadul kuburi wa ubadul awliya'i. Khobarnya ini lahum, lahum syubatun. Nah, ini khobar dari annanya lahum, jar majrur ya, atau jumlah ya, jumlah lahum syubatun. Umum khobar dari mubtada muakhor, mubtada mana? Syubhatun. Jumlah lahum syubhatun fi mali raf'in khobar anna. Bahwa mereka para musyrikin ubadal kubur, para penyembah kuburan, para penyembah wali, mereka memiliki syubhat. Yuridunaha ala man kaffarahum. Jadi yang mengkafirkan mereka, mereka bawain syubhat. Wasahalla dima'ahum wa amwalahum. Ya, yang menghalalkan darah dan harta mereka. Wa ankaru alaihim ibadatahum ghairallah. Yang mengingkari peribadatan mereka yang mereka berikan pada selain Allah. Wa tawajjuhahum ilal kubur, mengingkari tawajjuh mereka. Menghadapkan diri mereka dalam ibadah kepada kuburan wal auliya'i wa du'ahum iyahum. Kepada kuburan dan para wali dan mengingkari doa yang mereka berikan kepada para wali tadi. Wa yaqulun, ternyata orang-orang musyrik ini mengatakan kepada ahli tauhid, innakum syabbahtumuna bikuffari quraisyin wa ghairihim. Kalian ini kok kalian menyerupakan kami dengan orang-orang kafir Quraisy dan selainnya. Wastahlalna wastahlaltum dima'ana wa amwalana. Kalian menghalalkan darah dan harta kami. Nahnu nasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa nusalli wa nasum wa nu'minu bil ba'ats fa kaifa tajma'unana bi ulaika. Kami ini mengucapkan dua kalimat syahadat, kami salat, kami puasa, kami beriman pada hari berbangkit. Gimana cerita pun kami dengan mereka? Kalian samakan kami dengan mereka. Tuh. Kata Syekh bin Baz, apa? Syubabuhum takhfa 'ala katsirin minan nas. Berbagai syubhat yang mereka paparkan ini itu memang bisa jadi samar bagi sebagian orang, bagi banyak orang yang enggak paham. Tapi kalau kita belajar kitab Kasyfu Syubhat ini, insyaallah kita bagi kitab Kasyfu Syubhat ini penting ini, terutama zaman sekarang ini kesyirikan merajalela nih dan para pembelanya bangkit. Apalagi dengan slogan budaya kearifan lokal, Abu Jahal juga itu sama, budaya kearifan lokal juga. Ya ini kok ini nenek moyang kami itu kearifan lokal semua. Di tempat antum banyak kesyirikan. Senjata kita itu ini. ilmu, bukan senjata antum golok kalah antum ya, kroyok iya, ilmu ya. Nah ini banyak samar bagi sebagian orang. Ini di wajah ada wujub salati ala yakfur ala yakfur ya. Apabila seorang telah mengikrarkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia enggak menyembah kecuali hanya pada Allah, musyrik. Nah, wa idza jahada wujub az-zakati au jahada wujub shaumi ramadana au jahada al-hajja, maka kafara dia kafir. Fa kaifa biman jahada asy-syahadatain wa nafa ma'nahuma? Coba sekarang gimana bagi orang yang menentangkan dan menafikan maknanya? Wallahu, dia malah beribadah pada selain Allah di samping Allah. Wa idza kana man ja'ala Musailamata nabiyan. Nah, apabila seorang yang menjadikan Musailimah sebagai nabi ka Muhammadin seperti Nabi Muhammad SAW, yakfuru, dia kafir indal jami', menurut kesepakatan semua elemen umat Islam. Ya. Wa qatalahum ashabatu lidzalik, dan para sahabat memerangi mereka. Fa kaifa biman rafa'al insana fi rutbatir rabbi, bagaimana dengan orang yang mengangkat ya seseorang manusia, dia angkat seperti kedudukan rabb, diibadahi azza wajal. Fa idza kana man ja'alahu fawqa rutbatin nabiy yakfur, kalau ada orang yang mengangkat satu person di atas kedudukan nabi, dia kafir ya. Li'annahu ja'alahu nabiyan, karena dia menjadikan orang person tersebut sebagai nabi. Wa Muhammadun khatamu nabiyyin, padahal Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Wawnya waw haliyah, maka Muhammadnya mubtada. Fa kaifa billadhi yarfa'u syakhsa kasyamsana waw yusufa awibani ulwan aw ghairihim. Ah, bagaimana dengan orang yang mengangkat ya person-person seperti Samson, Yusuf, Ibnu Ulwan dan yang lainnya ila rutbatillah, itu rutbati ya, taknya taknis, tak marbutoh, kurang itu ya, taknya taknis. Bagaimana dengan orang yang mengangkat apa namanya tadi, mana ah, mengangkat itu semua kepada seperti kedudukan Allah, diibadahi. Fayad'uhu, akhirnya dia beribadah padanya kepada si Samson. Wastagi subihi, beristighosah padanya. Wayanzurulahu, bernazar padanya. Wayadbahulahu, menyembelih untuknya ya. Taib, alla yakuna aula bil kufri, bukankah ini ya, ini lebih besar kekufurannya. Biman rafa'a Musailamata ila rutbatin nabi, dibandingkan dengan orang yang mengangkat Musailimah kepada kedudukan nabi ya. Wa hakadha man abada al malaikata awil jinna wastaghasa bihim, demikian pula orang yang beribadah pada malaikat atau jin yang dan beristighosah pada mereka. Faqad ja'alahum fi manzilati llahi wa abadahum Allah fayakunu kafira ya, dan dia menjadikan seperti kedudukan Allah ya, dan dia beribadah pada mereka malaikat di samping Allah, maka dia kafir walaupun dia sholat, puasa atau haji. Wa in ata bikulli sya'air, atau dia melakukan berbagai Islam nubuwwata Muhammadin, namun dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa angkara annahu khatamun nabiyyin, atau dia mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, kafara, maka dia kafir. Walam tanfa'hu hadhil ibadatu allati aqarra biha, dan enggak bermanfaat seluruh ibadah, bukan berbagai perkara yang disyariatkan. Wa aqarra biha, dan dia menetapkannya. Lakinnahu atabinaqidin, namun dia melakukan sebuah pembatal keislaman. Batalatil kal umuru, maka perkara-perkara yang dia tetapkan dari perkara yang disyariatkan tadi batal. Wa ida atabinaqidin min nawaqidil Islam, kalau dia melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman ya, minjuh diwujubi sholati, berupa dia menentang, minjah diwujubi sholati, menentang wajibnya sholat ya, atau menentang wajibnya zakat, atau menentang wajibnya puasa Ramadan, menentang wajibnya haji, atau menentang ya, apa namanya al-ba'as, hari berbangkit ya, dan dikumpulkan Dia menentang status Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, ya, khatama, khobar kaun. Yakfuru indal jami, maka dia kafir berdasarkan semua kesepakatan para ulama. Fa idza jahada tauhid wa lam yuqirra bihi, apabila dia menentang tauhid, tidak mau menetapkan tauhid, wa asyraka ma Allah fil ibadati ghairahu, dan dia menyekutukan Allah dalam ibadah, dia menyekutukan selain Allah, ya, dalam ibadah di samping dia beribadah pada Allah, fa huwa aula wa aula bi ayyakuna kafiran, maka dia lebih layak lagi, lebih-lebih lagi disebut kafir. La tanfa'uhu tilkal ibadatu, enggak bermanfaat segala macam ibadah, allati aqara biha wa fa'alaha, yang ditetapkan dan yang dia lakukan. Kama anna sahabata qatalu bani hanifata wa hum yusallun, sebagaimana para sahabat memerangi bani hanifah padahal mereka salat. Wa yusumun, mereka zakat, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, lakinnahum saddaqu musailimata annahu nabiyyun, namun mereka membenarkan aja, enggak beriman, karena mereka sudah berimannya sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka membenarkan Musailimah aja bahwa Musailimah itu nabi juga. Fa inda hada, maka berdasarkan ini kafaru, ya, maka mereka kafir. Wa hakada man saddaqa Tulaihata al-Asadi, ya, bi annahu nabi, siapa yang membenarkan Tulaihah dia nabi, wal al-Aswad al-Insi fil Yaman, ya, menetapkan al-Aswad di Yaman sebagai nabi, atau Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Saqafi, ya, membenarkan Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi nabi, ya, lama idda'a wa an-nubuwata kafaru, ketika mereka mengaku-ngaku sebagai nabi dia benarkan, maka mereka kafir. Ya, bukan yang ngaku nabinya, yang membenarkannya kafir. Wa qatalahum al-muslimun, diperangi oleh kaum muslimin. Wa bihadha yu'lamu, maka berdasarkan hal ini diketahuilah, annahu man ata binaqidin min nawaqidil islami batalat a'maluhu kulluha. Siapa yang melakukan sebuah pembatal dari pembatal keislaman, batal semua amalnya. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila qala ulaika humul kafiruna haqqan. Tadi ayatnya sudah kita terjemahkan. Lamma farraqu, mereka tatkala mereka memisah-misah ini antara iman pada Allah dan rasulnya, para rasul mereka pisah-pisah, akhbara Allah mengabarkan, annahum humul kafiruna haqqan, Allah mengabarkan bahwa mereka adalah orang kafir sebenar-benarnya. Ya. Li'annahum amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'din, karena mereka beriman pada sebagian, kufur pada sebagian yang lain. Qala, dia mengatakan, nu'minu masalan bi Muhammadin, dia mengatakan misalkan kami beriman pada Nabi Muhammad, lakin la nu'minu bil ba'ats wan nusur, namun kita enggak beriman pada hari berbangkit dan hari dikumpulkan di akhirat. Ya, aw la nu'minu bil jannati aw ma hunaka narun, atau dia mengatakan saya enggak beriman dengan surga, atau enggak ada tuh di sana yang namanya neraka. Aw la nu'minu bi wujubi salati aw la nu'minu bi wujubi zakat, atau dia mengatakan saya enggak beriman akan wajibnya zakat dan salat. Aw bi wujubi Ramadan, ya, dia enggak beriman akan wajibnya puasa Ramadan. Kullu hada riddatun anil islami, ya, kullu hada riddatun anil islam, kufrun, ya, ini semua kemurtatan dari Islam, ya, kekufuran. Walau fa'alu masih wadhalika min umuril islam, walaupun dia melakukan semua dari perkara Islam selain pembatal keislaman tadi. An-naqidu al-wahidu yakfi libutlani mahum alaihi, masya Allah. Satu pembatal keislaman aja itu sudah cukup untuk membatalkan semua amalan mereka yang mereka kerjakan. Ya. Wa hakadha law aqarru bi kulli syai'in lakin, ya, sabbullah. Demikian pula orang yang menetapkan semua dalam syariat ini, namun dia mencela Allah, mencela Rasul, au ta'anu fid din, mencela agama, au istahza'u bid din, mengolok-olok agama, kafaru, maka mereka kafir. Walam tanfa'hum tilkal ibadatu, semua ibadat yang dia lakukan enggak bermanfaat, allati yaqumunha yaqumuna biha, yang mereka lakukan. Lamma atau binaqidin, tatkala mereka melakukan satu pembatal keislaman. Lil ayatil karimah, berdasarkan sebuah ayat yang mulia, yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Fa hadha alladhi hasala minal iman bil ba'di, inilah yang apa namanya hasil beriman kepada sebagian, wal kufur bi ba'd, namun kufur kepada sebagian yang lain. Huwa alladhi ya huwa alladhi kufruhum ya wa abtalu huwa alladhi kafarahum, Allah yang mengkafirkan mereka, wa abtala a'malahum, dan Allah yang menghapus semua amal mereka. Wa min hadza qaulullahi azza wajal, maka berdasarkan ini firman Allah azza wajal, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah pada Allah, ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Fa kaffarahum atau fa kufruhum bi istihza'ihim, kekufuran mereka karena olok-olok mereka terhadap agama ini. Wa in kanu yusalluna wa yasumun, walaupun mereka salat dan puasa. Wa hakada qauluh, demikian pula sabda Nabi SAW, man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia, hukum mati dia. Tabdiluddin bil ityani binaqidin min nawaqidil Islam, mengganti agama itu bukan cuma murtad jadi Kristen, enggak, namun dengan melakukan salah satu pembatal di antara pembatal keislaman, hadza tabdiluddin, ini sudah dinamakan mengganti agama. Walihada aqadal ulama fi jami'il madahibi baba hukmil murtaddi, oleh karena itu para ulama mereka memuat ya di seluruh ulama seluruh madhab memuat di buku-buku fikih ya satu bab bab hukum murtad. Qalu, mereka mengatakan, siapa itu orang yang murtad? Wahum wahwa almuslimu, dia adalah awalnya seorang muslim, yakfuru, yang dia jadi kafir, ba'da islamihi, setelah keislamannya, ya'ni binaqidin min nawaqidi, karena satu pembatal dari pembatal keislaman yang dia lakukan. Waffaqallahul jami'a, semoga Allah memberikan. Mau lanjut lagi, lanjut lagi. Hah? Cukup ya. Cukup. Dapat berapa halaman tuh? Tuh 2 3 4 5 7 6 setengah ya. Halaman terakhir halaman 190. Berarti 30 halaman lagi ya. Ya, 5 6 pertemuan lagi lah. Pekan depan